Dapatkan buku dan merchandise berikut dengan mengetik Do You See What I See di Tokopedia. Do you see what I see? Hai, nama gue Timot. Kali ini gue mau menceritakan kejadian-kejadian yang dialamin sama rekan kerja gue di kantor dan yang akhirnya gue alamin sendiri juga. Jadi kantor gue ini lokasinya ada di Jakarta, tepatnya di Ring 1 atau pusatnya kota Jakarta. Buat kalian yang belum tahu, di daerah ini tuh kebanyakan gedung perkantorannya adalah gedung lama yang diperbaharui atau direnovasi jadi kayak gedung baru gitu. Nah, dan kebetulan gedung kantor gue ini adalah gedung yang udah dibangun sejak lama, bahkan kayaknya dari sebelum Indonesia merdeka deh gitu. Jadi kayak kebayang banget kan dulu pada saat itu Indonesia tuh lagi didudukin sama bangsa dari negara mana gitu kan. Dan kebetulan memang gedung kantor gue ini sering direnovasi gitu, tapi bagian luarnya aja. Jadi dalamnya itu masih kental banget suasana Belandanya gitu. Nah, di lantai 2 itu ada auditorium besar. Itu biasanya diselenggarain acara yang ngundang tamu dari luar itu pakai auditorium di lantai 2 gitu. Dan satu lagi auditoriumnya lebih kecil, biasanya dipakai untuk internal aja di lantai 4. Nah, gue itu kerja di sini belum lama, jadi masih belum sampai setahun. Tapi yang menjadi concern gue sampai detik ini adalah gue kerja di sini belum ada setahun, tapi lift gedung kantor gue ini udah diganti sampai 3 kali. Gue gak tahu masalahnya di mana, tapi kenapa ini jadi concern gue? Karena memang mobilitas gue di kantor ya cuman pakai lift gitu. Kebetulan kan gue dinas tuh di lantai 5 ke atas. Dan kebetulan ini bangunannya itu masih bangunan lama. Jadi kalau dari lantai 1 ke lantai 2 itu gak cuman satu kali naik, tapi zigzag gitu. Jadi kayak dua kali gitu. Jadi kalau misalnya gue di lantai 7, gue harus melewati 14 tangga gitulah pokoknya ya. Nah, jadi kan betapa pentingnya lift itu buat gue gitu kan di kantor. Nah, terus ya udah gue sih nggak mikir apa-apa ya, gue pikirnya emang rusak aja gitu kan. Nah, jadi gue itu di kantor ini gue bertugas sebagai pembawa berita dan tentu aja gue bareng sama tim gue. Tim gue itu ada produser, LS, dan korlap. Kami berempat itu adalah tim pagi. Nah, tim pagi ini shift kerjanya itu dari jam 5 subuh sampai jam 11 siang. Dan kebetulan tim kami ini adalah tim yang in time instead of on time. Jadi biasanya kita tuh udah nyampe kantor dari jam 4:30 gitu. Paling telat banget itu jam 5 kurang 10 menit, gitu kan. Nah, suatu hari LS gue, sebut aja namanya L, inisial ya, inisialnya L, datangnya telat, jam 5 kurang 5 menit. Masuk dalam studio, kebirit-birit gitu, kayak lari kecil gitu sambil mukanya pucet. Ya, gue tanya dong, El kenapa lo sakit gitu kan? Terus jawabannya tuh langsung geleng-geleng kenceng gitu, kayak gak mau jawab. Terus langsung masuk ke dalam ruangan gatekeeper gitu. Ruangan dimana mereka merencanakan siaran gitu, produksi berita gitu kan. Terus lah kenapa nih anak gitu kan, gue cuma mikir gitu doang sih. Terus gue pikir kan dia lari cepet-cepet itu karena udah telat gitu kan. Terus udah gue siaran sebentar, gue keluar dari studio, gue masuklah ke ruangan gatekeeper. Gue lihat si L itu dengan mukanya masih pucat, sibuk aja main komputer, kayak pura-pura sibuk gitulah, kayak nggak mau diajak ngobrol. Nah kebetulan lagi ada korlap gue kan sama produser, gue tanya dong, mas itu si L kenapa gitu kan? Nggak tahu tuh anak dari tadi diajak ngobrol diem aja gitu, katanya si korlap gue. Oh ya udah gitu kan, mungkin dia lagi bete kali, lagi bad mood gitu, atau dia lagi apa sakit gigi kali gitu, atau mungkin lagi mau dapet kali mas gitu kan. Terus kita ketawa-tawa. Nah biasanya si L tuh ikutan nyautin kayak enak aja lu gitu-gitulah pokoknya, tapi ini enggak gitu, dia kayak sibuk sendiri. Ya udahlah gitu. Terus udah tuh siarannya berjalan lancar, udah sampai nggak kerasa jam 11 siang. Nah biasanya kalau udah jam 11 siang tuh kita nggak langsung cabut, tapi kayak relax dulu, ngobrol-ngobrol, ketawa tiwi sambil nunggu tim siang datang gitu kan. Terus pas kita lagi ngobrol-ngobrol, ketawa-tawa gitu, si L tuh cuman ikutan senyum-senyum aja gitu. Maksudnya tapi udah mendingan, udah mau ikutan ngobrol gitu, udah kayak senyum-senyum, nyaut-nyaut dikit gitu kan. Eh, taunya udah jam 12 siang gitu. Ya udah, gue celetukin aja kan, kayak udah jam 12, gak kerasa, makan yuk, gitu. Dan si L ini kan anaknya gak bisa nolak kalau diajak makan, gitu. Ya gak tahu deh, pokoknya tiba-tiba dia antusias langsung kayak, yuk, gitu. Semangat, ya kan. Udah tuh dia kayak, wih, semangat banget nih, gitu. Hahaha, ketawa-tawa, kita siap-siap. Mau turun dong, mau ke bawah, gitu kan. Mau makan, naik lift, gitu. Pas liftnya udah kebuka, gue, korlap, sama produser, udah naik nih, si L doang yang gak mau masuk. Ya udah gue tarik aja kan, L kenapa sih lu, ayo-ayo gitu kan. Terus si L nya langsung kayak, iya yaudah sini-sini gitu kan, udah jangan tarik-tarik sakit gitu kan kata dia. Tapi pas udah masuk lift tuh dia megang tangan gue kenceng banget dan dia maunya di pojok gitu kan. Terus udah cepet-cepet kata dia kayak gitu, pencet-pencet. Ya udah gitu kan, ih kenapa sih lu L gitu kan. Ya udah tuh terus turun, sampai lah di lantai satu. Keluar di lobi, si L keluar duluan. Kenapa sih nih anak gitu kan? Kita langsung kayak lihat-lihatan gitu, nih anak aneh banget sih, tumben gitu. Ya udahlah, akhirnya kita keluar ke tempat makan gitu. Kita makan baksoan. Di sebelah tukang bakso itu ada tukang ketoprak gitu. Nah, biasanya sih mereka ikutan ngobrol sama kita gitu. Cuman kali ini lagi pada sibuk itu abang-abangnya gitu kan. Jadi kayak ya udah kita makan bakso. Kita makan bakso ketawa-tawa sambil ngecengin abang-abangnya, si L udah mulai ketawa tuh gitu. Nah, pas udah kayak gitu, ya gue masuk dong. Gue bilang gini, "Tawa aja lu L. Kenapa lu tadi pagi pucat aja diajak ngobrol enggak nyaut gitu." Terus si L jawab gini, "Bentar-bentar." Terus dia tengok kanan kiri, celingak-celinguk. Terus dia bilang, "Ya udah deh, gue cerita," kata dia kayak gitu. Lah, gue langsung sama korlap sama produser lihat-lihatan kan kayak, wah kenapa nih gitu kan. Terus ya udah gue jawab aja, "Iya, cerita aja sih, kenapa sih?" gitu kan. Terus katanya si L tuh dia kayak tiba-tiba kayak enggak berhenti makan gitu. Berhenti makan terus dia kayak sedikit gemeteran, dia ngomong gini, "Jadi tadi pagi kan gue itu datang kan gitu, masuk lift biasa kan langsung mencet lantai kita. Terus gue diem aja main handphone segala macam, terus nggak kerasa lift tuh kebuka," kata dia kayak gitu. "Ya udah gue keluar dong sambil main handphone. Eh kok pas gue sadar kayaknya kok gelap banget. Pas gue nengok kanan kiri itu lantai 2 dong. Lah gue kan gak mencet lantai 2, ya udah gue langsung ngibrit masuk ke dalam lift lagi," dia bilang kayak gitu. "Langsung lah gue pencet tombol close," kata dia gitu kan. Gue pencet-pencet tuh, eh taunya liftnya abis mau nutup kebuka lagi. Wah gila sih itu, aduh sumpah merinding banget. Jadi tuh kebuka lagi, masuk dong 2 orang, cewek sama cowok. Yang bikin anehnya itu mereka pakai baju kayak abis pesta. Jadi yang cowok itu pakai jas, yang cewek pakai dress, tapi modelan dressnya tuh yang dari pinggang ke bawah tuh modelnya gede gitu, lebar, dan pakai topi. Topinya tuh dimiringin, dan itu topinya topi pantai yang gede banget. Terus mereka berdua itu masuk gak pakai tengok kanan kiri, langsung balik menghadap ke pintu lift. Jir, lo bayangin gak jadi gue, kata si El kayak gitu kan. Wah sumpah, itu gue siang-siang dengerin itu aja kayak merinding banget kan. Terus ya udah, terus El gitu kan. Terus El bilang, wah gila, itu gue gak berani gerak, gue main handphone doang, nunduk senunduk-nunduknya. Tiba-tiba lift kebuka lagi, mereka keluar. Gue sampai gak berani lihat itu di lantai berapa. Gue gak berani mencet tombol close lagi. Ya udah, akhirnya ketutup liftnya. Alhamdulillah, pas gue lihat ternyata mereka turun di lantai 4. Dan gue dengar suara musik. Wah gila, itu gue mencet lantai kita kayak langsung gue tekan-tekan secepat mungkin gitu. Makanya pas gue tadi keluar dari lift tuh ngelihat studio ini tuh udah kayak seneng banget, udah paling terang banget ini studio gitu. Makanya gue langsung masuk, pucat, gue bener-bener gak bisa lepas bayangan gue dari dua orang itu, kata dia kayak gitu. Wah anjir, itu tuh, aduh sumpah, gue merinding banget. Karena di kantor gue itu kalau belum jam 6 itu memang minim banget lampu gitu. Jadi baru dinyalain tuh kalau udah jam 6. Ya gue kebayang dong jadi L sendirian di lift. Gila gak lo bareng sama, ya udah gitu, gak tahu sama apaan gitu kan. Nah terus ya udah akhirnya kita langsung diem-diem gitu sambil makan kan. Gak lama si abang ketoprak ngomong gini, Neng, situ baru tahu ya, gitu kan. Terus kita langsung lihat kan ke abang ketoprak, maksudnya gitu kan. Saya juga pernah, dia bilang kayak gitu. Pernah apa sih bang? Saya pernah waktu itu, katanya. Saya lagi mandi di lantai 2. Di kamar mandi lantai 2. Itu sebelum saya masuk kamar mandi, liftnya kebuka, kata dia. Tapi gak ada yang keluar, gak ada yang masuk. Terus ketutup lagi, katanya kayak gitu. Terus saya cuma nengok doang, terus ya udahlah gitu kan. Saya masuklah ke kamar mandi, katanya. Itu mandi udah jam 7 malam, Neng. Jadi gak saya kunci gitu loh. Maksudnya kamar mandinya saya biarin aja gitu kan. Toh saya tahu gak akan ada orang, kata dia kayak gitu kan. Gak taunya, Neng, pas saya lagi mau ambil sabun, pintu kamar mandi saya kebuka, katanya gitu. Sumpah demi Allah, gue merinding. Kebuka, pas saya mau tutup, di depan kamar mandi saya ada cewek. Pucet banget, kulitnya putih, rambutnya panjang warna kuning, pakai baju putih. Bajunya panjang sampai nempel ke lantai. Ngeliatin saya, Neng. Astaghfirullahalazim, katanya. Wah. Itu jaraknya deket banget, Neng. Saya langsung cepet-cepet mandi, saya ambil anduk, saya keluar. Itu perempuan masih ngeliatin saya. Aduh, Neng, itu jaraknya palingan cuman gak nyampe 10 cm, itu deket banget, katanya gitu. Terus gimana bang keluar dari kamar mandi? Saya keluar aja pelan-pelan, nempel tembok gitu. Saya jalan pelan-pelan, saya liatin aja. Nah dia juga ngeliatin saya gitu. Kepalanya doang, Neng, yang ngeliatin saya. Badannya mah tetep posisinya kayak begitu. Astagfirullahaladzim, Neng. Saya benar-benar keluar dari kamar mandi tuh ngibrit sekencang-kencangnya. Saya gak berani naik lift. Liftnya kebuka lagi soalnya, kata dia kayak gitu. Walaupun lift kebuka, saya gak berani dah, saya naik tangga, kata dia kayak gitu. Wah anjir sih, itu tuh udah kayak gila nih kantor, gue pikir kayak gitu kan. Terus ya udah kan, itu kalau gak salah hari apa ya, hari Rabu gitu. Rabu apa Kamis gitu. Terus Nah, kebetulan gue hari Sabtunya gue dinas tuh. Sabtu dinas, kantor lebih sepi lagi kan. Nah, gue datang kebetulan hari Sabtu itu ada segmen khusus gitu. Jadi kayak harus datang lebih cepet karena gue mau prepare untuk segmen itu kan. Jam 4 lewat 10 menit gue tuh udah nyampe kantor. Gue berusaha melupakan ceritanya L dan melupakan ceritanya Abang Ketoprak. Terus karena hari Sabtu gak ada yang jual makanan kan, lagi libur, akhirnya gue pesen makanan dari ojek online. Gue pesen makanan jam 5, itu abangnya datang jam 5:30. Abangnya datang 5:30, abangnya nelponin gue mulu. Terus gue bilang, "Bang, naik aja ke lantai segini," gitu kan. "Nanti ketemu saya di depan studio," katanya. "Wah, Neng, saya gak berani, Neng," kata dia gitu. "Iya, Bang, mah kenapa sih? Orang ini udah pagi gitu loh, naik lift aja," gitu. "Neng, sumpah, Neng, saya gak berani," dia bilang kayak gitu kan. "Ah, yaudah deh," gitu. "Saya aja yang turun," gitu. "Maaf, Neng, maaf banget, Neng aja yang turun." "Iya, maaf ya, Neng," kata dia kayak gitu. "Yaudah, iya, Bang, gak apa-apa," gitu. Akhirnya gue turun, pakai lift kan. Terus di lantai 4 berhenti kebuka liftnya, gak ada siapa-siapa. Gue gak berani lihat keluar, tapi yang jelas akhirnya ketutup lagi. Karena gue inget ceritanya L, udahlah gue pasrah, gue diem aja sambil baca-baca doa. Terus bener, di lantai 2 kebuka lagi. Ya udah, gue pikir mungkin kalau tadi naik ini turun gitu ya. Nah, terusnya pas gue diemin gak ketutup-tutup, gue tekan dong tombol tutup. Ketutup, kebuka lagi. Ketutup, kebuka lagi. Astagfirullahaladzim. Aduh, gue deg-degannya ceritanya. Nah, terus gue diemin. Dan pas liftnya itu pintunya udah mau ketutup, tiba-tiba ada yang ngeganjel pakai tongkat. Akhirnya kebuka lagi. Dan masuk kakek-kakek pakai tongkat. Dia ikutan turun ke lantai 1. Pintunya belum kebuka, kakeknya udah keluar tembus pintu. Gua shock banget. Pintu lift kebuka. Abang ojeknya lagi bengong. Terus gue tanya, "Bang, Abang lihat juga?" "Iya, Neng. Ini udah yang ketiga kali." Sumpah. Jadi emang pantesan aja abangnya itu gak berani naik. Dia berkali-kali ngelihat orang keluar dari lift itu sebelum pintunya kebuka.